Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembahasan tentang ahkamul janais, hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Dan alhamdulillah, pertemuan demi pertemuan telah kita lewati dan pembahasan demi pembahasan telah kita lalui, yang semoga dengan itu bisa menjadi bekal untuk kita semuanya bisa beramal di atas sunnah. Kemudian kita akan melangsungkan pembahasan yang baru, masih dalam rangkaian pengurusan jenazah, namun ini terkait dengan kegiatan ataupun amalan ya setelah selesai mengurusi jenazah, yaitu yang disilahkan dengan at-ta'ziyah. Ta'ziyah maknanya adalah alhamlu ala sabr biwa'dil ajri wa du'a lil mayyiti wal musab, yaitu seseorang ikut berduka cita terhadap musibah yang menimpa saudaranya dan berusaha untuk menghibur ya, serta meringankan beban dari yang tertimpa musibah tersebut, baik disebabkan karena kematian ya, kerabat atau saudaranya, ataupun tertimpa satu musibah tertentu. Ini namanya ta'ziyah. Sehingga inti daripada ta'ziyah adalah tasliyah, menghibur. Yang pertama. Yang kedua adalah tahwinul musibah, meringankan ya, beban musibah yang menimpa saudara kita. Dan yang ketiga adalah mengingatkan ya, kepada saudara kita untuk bersabar ya, menghadapi ujian dari Allah Jalla wa'ala. Yang keempat adalah mengingatkan saudara kita untuk ihtisabul ajr, mengharapkan pahala, ganjaran ya, ketika seseorang sabar pada saat tertimpa musibah. Nah, demikian pula yang berikutnya adalah ridha, menerima dengan takdir serta ketentuan dari Allah Jalla wa'ala. Dan juga diantara maksud dan tujuan dari ta'ziyah adalah mengingatkan kepada saudara kita agar menerima ya, ketetapan dan ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Sekaligus yang berikutnya juga adalah addu'a lil mayyit, mendoakan kebaikan untuk si mayit ya, dan juga istighfar untuknya, memintakan ampun ya bagi si mayit. Jadi di sini ta'ziyah ya ada dua arah. Yang pertama bagi kerabat si mayit ya, yang berduka. Dan yang kedua bagi si mayit itu sendiri ya, bagi kerabat si mayit, maka dengan ta'ziyah kita hibur ya, kita ringankan beban ya, musibah yang menimpanya ya, kita ingatkan untuk sabar, untuk menerima dengan takdir Allah ya, bahwa kematian seseorang adalah sesuatu yang pasti, pasti akan menimpa siapapun dia. Dan ini bukan kejadian pertama kali. Ya, diingatkan supaya sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, kebaikan bagi si mayit. Ya, didoakan kebaikan, istighfar, semoga dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, semoga diringankan atau dipermudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam barzakh. Ya, didoakan rahmat dan seterusnya. Ya, didoakan supaya amalnya diterima. Ya. Taib, ini yang pertama tentang pengertian dari ta'ziyah. Yang kedua tentang hukumnya. Apa hukum ta'ziyah? Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa hukumnya mustahabbah, sunnah. Ya, tidak sampai wajib. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullah kata beliau dalam Raudhatut Thalibin terkait dengan hukum ta'ziyah, hiya sunnah wa yukrahul julusu laha, bahwa ta'ziyah hukumnya sunnah dan dibenci ya, untuk seseorang duduk-duduk dalam rangka ta'ziyah. Wa istahabbu ayu azya jami'u ahli al-mayyiti al-kabir was-saghir wa raji wal-mar'ati lakin la yu'azzi syabah illa maharimuha illa maharimaha. Dan disunahkan ya, untuk bertakziah kepada seluruh kerabat si mayit ya, baik yang tua, yang muda, laki ataupun perempuan. Hanya saja hendaknya bagi seorang pemudi ya, anak perempuan yang masih muda, tidaklah bertakziah kecuali ditemani dengan mahramnya ya, untuk menghindari fitnah. Wasyahid dari pernyataan beliau menunjukkan bahwa takziah hukumnya sunnah ya. Lalu apakah ada lafaz-lafaz tertentu yang dianjurkan untuk dibaca ya, ketika bertakziah? Maka di sini ya, pada dasarnya bahwa tidak ada lafaz-lafaz khusus. Hanya saja di antara yang pernah Nabi ucapkan ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa ini ya, merupakan hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang dibolehkan untuk diucapkan ketika seorang bertakziah ya, yaitu ketika Rasulullah ya, mengatakan hal ini terhadap anak beliau sendiri ya, yang telah wafat, yang telah meninggal ya, putri beliau radhiyallahu taala anha. Kata Nabi, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Allah ambil. Ini maknanya, walahu ma a'ta, dan hanya milik Allah apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada masa waktu yang telah ditetapkan. Ini berupa ajal. Semuanya telah tercatat. Ya. Inna lillahi ma akhadha ya, wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in ya, indahu bi ajalin musamma. Kemudian ya, Nabi berpesan dan berwasiat kepada kerabat ya, si mayit, faltasbir wal tahtasib. Hendaklah Anda bersabar dan ihtisab, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di antara yang dianjurkan ketika seorang bertakziah adalah mendoakan kebaikan ya, untuk kerabat si mayit, demikian pula ya, orang yang telah meninggal tersebut. Lalu kapan waktu takziah? Ya. Kapan dianjurkan untuk bertakziah? Maka di sini Terkait dengan waktu takziah, tidak ada batasan waktu, ya, kapan dimulai dan kapan berakhir, tidak ada, ya, sehingga kapan seseorang, ya, bertemu dengan keluarga atau kerabat si mayit, ya, kemudian bisa menyampaikan, ya, bela sungkawa dan mengingatkan untuk sabar dan berharap pahala dan mendoakan kebaikan bagi si mayit, maka dilakukan dimanapun berada. Jadi tidak dikhususkan di tempat-tempat tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Bahkan pendapat sebahagian mereka yang membatasi bahwa takziah hanya boleh dilakukan selama 3 hari setelah hari kematian, ini perkara yang bid'ah, ya, tidak disyariatkan, ya. Nah, oleh karena itu hadis ataupun riwayat yang sebagian disebutkan oleh mereka, la azza ba'da thalath, tidak boleh bertakziah setelah, ya, 3 hari setelah hari kematian, ini tidak ada asalnya. Hadis ini la aslalahu, enggak ada asalnya. Bukan perkataan Nabi. Ya. Oleh karena itu dibolehkan, ya, untuk seorang bertakziah lebih dari 3 hari setelah hari kematian, tidak mengapa. Ya, bahkan Rasulullah, ya, mengatakan terhadap, ya, kaum muslimin, para sahabat, ketika Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wafat, ya, kata Nabi, summa amhala ala Ja'far salasan ayatiyahum summa atahum, ya, kemudian Nabi memberikan tempo waktu bagi keluarga Ja'far, ya, selama 3 hari, ini diperpanjang waktunya, ya, dibolehkan untuk mendatangi mereka dalam rangka bertakziah. Nah, disebutkan oleh para ulama tentang tempat, ya, takziah, kalau tadi waktunya, sekarang tempatnya di mana seseorang dibolehkan untuk takziah. Ya, maka di sini yang sahih, tidak ada tempat khusus untuk seorang itu takziah. Ya. Nah, jadi tidak dikhususkan bahwa takziah itu harus di rumahnya atau di kantornya atau di gedung tertentu atau di masjid atau di pasar atau di kuburan, enggak ada. Tidak ada ketentuan di dalam syariat terkait dengan tempat takziah. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, ketika menjelaskan tentang masalah ini, kata beliau, as-sunnatu ta'ziyatu li ahli al-musabi min ghairi kayfiyyatin muayyanah wala istima'in muayyan, bahwa terkait dengan sunnah ta'ziyah bagi kerabat yang tertimpa musibah, ya, ini tidak ada tata cara khusus dan tidak ada pertemuan-pertemuan khusus. Ini ta'ziyah, ya, tidak ada tata cara khusus. Pakaiannya harus hitam, kerudungnya harus hitam, celananya harus hitam, ya. Nah, payungnya harus hitam. Kalau pakai selendang, ya, selendangnya harus hitam. Enggak ada. Ya, tidak ada tata cara khusus dalam hal ini. Bahkan ini, ya, lebih menyerupai kepada kebiasaan orang-orang kafir. Beda, ya, kalau memang pakainya cuma warna hitam gitu loh, nggak ada yang lain, ya, terpaksa. Tapi kalau mengkhususkan menggunakan pakaian hitam karena ingin melayat, ingin takziah, ini bid'ah, tidak ada syariatnya. Wa inna ma yushra'u li kulli muslimin bi an yu'ziya akhahu ba'da khurujir ruhi fil bait, dan sesungguhnya disyariatkan bagi setiap muslim untuk bertakziah kepada saudaranya melayat setelah, ya, ruh si mayit tersebut dipastikan telah keluar. Ya. Nah, ini dipastikan meninggal. Aw fil tariq, aw fil masjid, aw fil maqbarah, sehingga boleh bertakziah di jalan, ketemu sama tetangganya yang kerabatnya meninggal tadi, kemudian, ya, bersalaman, ya, kemudian ikut menyampaikan berduka cita dan seterusnya, tidak mengapa di jalan. Ya. Ya, jangan sampai ya, mengesankan bahwa namanya takziah melayat itu harus di rumah, sehingga sudah berulang kali, berkali-kali ketemu di jalan itu belum teranggap takziah. Ya. Jadi terasa masih ada beban itu loh. Harus datang ke rumahnya. Ya enggak juga. Ya. Aw fil masjid, atau kebetulan ketemu di masjid atau di kuburan. Sawa'un kana ta'ziyatu qabla salat aw ba'daha, dan tidak ada perbedaan apakah takziah tersebut dilakukan sebelum salat atau setelah salat. Kemudian beliau ya menyampaikan di antara adab-adabnya ketika takziah. Yang pertama, wa idza qabalahu syuri'a lahu musafahatuhu, apabila bertemu dengan kerabat si mayit tadi disyariatkan untuk berjabat tangan. Ya, bersalaman. Wa du'a'u lahu bidu'ail munasib, dan dianjurkan untuk mendoakan kebaikan dengan doa yang sesuai. Ya. Wa idza kana al-mayyit musliman da'alahu bil maghfirah war rahmah. Demikian pula apabila si mayit tersebut seorang muslim laki-laki, maka doakan ampunan dan rahmat. Wa hakadha an-nisa fi ma bainahunna yu'azzi ba'dhuhunna ba'dha. Demikian pula para wanita, sebagian mereka dibolehkan, disyariatkan untuk melayat takziah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak mengapa. Yu'azzi ar-rajul al-mar'ah wal mar'ah ar-rajul. Ya, demikian pula dibolehkan. Ya. Laki-laki takziah melayat kepada seorang wanita, wanita kepada seorang laki-laki. Lakin hanya saja diperhatikan adabnya, min duni khalwatin wala musafahah. Ya, tanpa berkhulwat. Ya. Berduaan. Ya, dan tanpa bersalaman. Idza kanatil mar'atu laysat mahraman lahu, apabila wanita tersebut bukan mahramnya. Ya, dari sisi bolehnya melayat takziah lawan jenis, ya boleh, disyariatkan. Kebetulan tetangganya, kebetulan temannya, tidak mengapa. Namun tanpa apa tadi? Berkhulwat dan tanpa bersalaman. Ya. Nah. Ini ya. Terkait dengan tempat takziah. Jadi intinya bahwa diperbolehkan dimanapun tempatnya. Ketika bertemu dengan kerabat si mayit, maka dibolehkan untuk takziah. Tidak ada tempat khusus dalam hal ini. Nah, bahkan Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ketika ditanya ya tentang hukum seseorang yang sengaja untuk takziah dengan mendatangi rumah si mayit. Ya, mungkin di kalangan kita hal yang seperti ini biasa ya. Tapi di sini perhatikan jawaban para ulama yang mereka menelaah, meneliti dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an, demikian pula sunnah, tentang hukum orang yang sengaja berangkat dari rumahnya menuju ke rumah duka dengan niat untuk takziah. Apa hukumnya? Kata beliau, hadza laisa lahu aslun fis sunnah. Ya, kata beliau, perbuatan ini, amalan ini tidak ada asalnya di dalam sunnah. Tidak ada dasarnya di dalam sunnah. Walakin idza kana al-insan qariban li ahli al-mayyit. Hanya saja apabila ya, dia statusnya dekat dengan keluarga si mayit. Wa yukhsha ay yakuna min al-qati'ati alla yadhhaba ilaihim fala haraja ay yadhhab. Namun dikhawatirkan apabila dia tidak datang ke rumahnya akan mengesankan, memutuskan hubungan silaturahmi, maka tidak mengapa untuk dia pergi. Ya, jadi kalau berbicara ya secara ilmiah hukumnya bagaimana, maka ya beliau menyatakan tidak ada asalnya dalam sunnah, nggak ada anjurannya, ya tidak ada sunnahnya di dalam hadis yang sahih, nggak ada dalilnya. Namun apabila dikhawatirkan tadi ya menimbulkan fitnah, ya maka tidak mengapa. Nah, demikian pula pada kesempatan yang lain ya beliau ditanya tentang hukum safar ya. Safar berarti kan sampai pada tingkat keluar kota ya, sengaja keluar dari kotanya untuk menuju ke rumah duka, ke kebetulan membutuhkan safar, ingin takziah tapi safar, apa hukumnya? Kata beliau, la ara safar li takziah. Aku tidak berpendapat boleh safar sekedar untuk takziah. Ya kalau tadi saja sekedar ya datang ke rumah duka untuk takziah, ini tidak ada asalnya dalam sunnah. Apalagi ini safar luar kota. Allahumma illa idza kana al-insan qariban jiddan li syakhs. Ya, kecuali apabila status orang tersebut dekat, sangat dekat dengan keluarga si mayit. Ya, misalkan ya orang tuanya ya atau pamannya atau kakeknya. Ya. Sehingga apabila dia tidak datang akan menjadi perbincangan. Ya. Nah, ini kok orang ya rajin ke masjid ya, penampilannya Islami ya, tutur katanya baik, giliran ada yang meninggal keluarganya kok cuek banget ya. Enggak didatangi, enggak dilayat ya. Nah, menimbulkan pembicaraan dan mengesankan bahwa ya, orang yang mengikuti pengajian dan aktif ya, aktif dalam pengajian ya, Salafi ya, Ahlus Sunnah ini ya, mengajarkan untuk memutus hubungan silaturahmi. Ya jangan yang seperti ini. Datang. Ya. Nah. Wa kana adamu safarihi li ta'ziyah yu'tabaru qati'at rahim. Demikian pula apabila dia tidak safar untuk ta'ziyah, ini teranggap memutus hubungan silaturahmi. Fa fi hadhil halah, maka dalam kondisi seperti ini, rubbama naqul, maka mungkin kita mengatakan innahu yusafiru li ta'ziyah li alla yuhdhiya tarku safarihi ila qati'ir rahim. Li qati'ati rahim. Bahwa dianjurkan bagi dia untuk safar. Untuk ta'ziyah. Ya, karena apabila dia tidak safar, ini akan mengantarkan kepada kesan dan anggapan dia memutuskan hubungan silaturahmi. Qati'atur rahim. Ya. Ini jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Mirip dengan jawaban beliau rahimallah, apa yang dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullahu taala ya, tentang hukum orang yang sengaja pergi ke rumah duka untuk takziah. Perhatikan jawabannya. Ya. Kata beliau, la ba'sa idza lam yakun fihi munkar. Tidak mengapa untuk dia pergi ke sana apabila tidak ada kemungkaran di dalamnya. Wa tarkuhu ahsan, meskipun ya ketika dia tidak pergi ini lebih baik, lebih afdal. Mirip enggak dengan jawaban sebelumnya? Mirip. Ya. Nah. Beliau membolehkan selama tidak ada kemungkaran. Ya. Selama tidak ada kemungkaran. Ya terkadang ya di kalangan masyarakat biasa ya campur baur laki perempuan ya. Nah, apalagi kalau sudah ngumpul misalkan mayat ya jenazah di ruang tamu. Ya di situ ngumpul semua ya. Yang perempuannya di situ, yang laki juga di situ, maka yang seperti ini hendaknya dihindari. Ya, tambah lagi mungkin ada musik-musiknya. Ya. Nah, senandung-senandungnya. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga apabila ada kemungkaran di sana, maka meninggalkannya lebih afdal. Nah. Kemudian kita baca keterangan dari Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Talkhis Ahkamil Janaiz, dalam kitab ringkasan tentang hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Kata beliau, wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit. Disyariatkan untuk ta'ziyah terhadap keluarga si mayyit. Yang kemudian di antara dalil yang beliau bawakan adalah hadis Qurratul Muzani radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Rasulullah ya duduk dengan para sahabatnya. Ya, kemudian tiba-tiba ya di tengah mereka ada seseorang yang membawa anak kecil, anaknya. ya, yang kemudian anak tersebut datang dari arah belakang punggungnya, kemudian didudukkan di hadapan laki-laki tadi. Ya, maka Nabi bertanya kepada orang tua tadi, orang tua yang membawa anak kecil itu, "Tuhibbu, apakah anda mencintai anak ini?" Qala, "Ya Rasulullah, uhibbuka atau ahabbaka Allah kama uhibbu." Semoga Allah mencintai anda ya Rasulullah sebagaimana aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwa orang tua tadi ya fitrah ya, cinta dengan anaknya. Fahalak, yang ternyata ya beberapa hari kemudian anak tadi meninggal. Ya. Disebabkan karena meninggalnya putranya tersebut, akhirnya orang tadi yang biasa bermajlis dengan Nabi ya suatu hari tidak terlihat di halaqah bersama Nabi. Ya. Nah, kenapa? Karena ketika para sahabat bermajlis itu sebagian mereka menyebut ya anak kecil itu, sehingga ya didengar oleh orang tuanya, sehingga menyebabkan orang tuanya sedih, sehingga orang tuanya ini menyendiri, mengurung diri ya, daripada nanti ngumpul ingat lagi karena terus dibahas anak kecil itu. Ya, akhirnya orang tuanya mengurung diri. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Malila ara fulanan?" Ya, kenapa saya tidak pernah melihat si fulan? Kemana beliau? Faqala ya Rasulullah, "Ya banihi alladhi ra'aitahu halak." Ya Rasulullah, sesungguhnya anak kecil yang pernah anda lihat beberapa hari yang lalu itu telah meninggal. Ya. Maka Nabi pun ya mendatangi sahabat tersebut dan bertanya tentang keberadaan anaknya, kemudian disampaikan bahwa anaknya baru saja meninggal. Maka Nabi pun melayat dan bertakziah, menghibur sahabat tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi, "Ya fulan, wahai fulan, ayyuma kana ahabba ilaik?" Wahai fulan, ya, manakah yang paling engkau cintai? "Antamatta'a bihi umrak?" Ya, apakah anda senang umur anak anda dipanjangkan? "Awla ta'ti ghadan ila babi min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi bi yaftahu lak." Ataukah anda senang ya bahwa ketika anda nanti pada hari kiamat ya datang di hadapan pintu-pintu surga, yang kemudian anda melihat putra anda tadi itu mendahului anda kemudian membukakan pintu surga bagimu? Mana di antara dua perkara yang anda cintai, yang anda senangi? Ya. Nah, kata sahabat, "Ya Nabi Allah, bal yasbiquni ila babil jannah fayaftahuha ilayya." Ya tentu, saya lebih senang ya, anak saya terlihat nanti pada hari kiamat mendahului saya. Ya. Kemudian berjalan di depan pintu-pintu surga, yang kemudian anak saya membukakan pintu surga untuk saya. Ya. Itu jauh lebih saya sukai. "Lahu ahabbu ilai," dan sungguh itu yang aku inginkan. Ya, "Fadzaka lak," kata Nabi, "kalau begitu itulah yang anda dapatkan." Menunjukkan apa? Kesabaran ketika seorang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang sahabat Ansar mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya. Alahu khasatan aw likullina?" Apakah ini khusus untuk orang tadi saja? Ya. Ataukah untuk semuanya? Kata Nabi, "Balikulikum." Bahkan ini berlaku untuk semuanya, untuk kalian semuanya. Artinya barang siapa yang tertimpa musibah, ya, ditinggal mati oleh anaknya, sabar, ya, menerima ridha, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Ya. Ini kejadian terjadi di zaman para sahabat, di zaman Nabi. Makanya para sahabat tanya, apakah ini khusus untuk orang itu saja ataukah berlaku bagi semuanya? Kata Nabi, ya, untuk semuanya. Artinya ini sebagai hiburan dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapatkan ujian dan musibah. Ya, dengan wafat atau meninggalnya kerabatnya, terlebih khusus anaknya. Nah, bahkan di antara keutamaan yang lain ya tentang ta'ziyah, bahwa dia akan dikenakan oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat berupa pakaian dari surga. Kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Man 'azza akhahu al-mu'mina fi musibatihi kasahu Allahu hullatan hadra yuhbaru biha yaumil qiyamah. Barang siapa yang melayat saudaranya muslim, mukmin, ketika tertimpa musibah, maka Allah Jalla wa'ala akan mengenakan baginya pakaian yang berwarna hijau, pakaian yang sangat diinginkan oleh setiap orang pada hari kiamat kelak. Ya. Nah, kemudian di antara masalah yang lain terkait dengan ta'ziyah, tentang beberapa hal yang harus dihindari. Kata beliau pada poin yang ke-112, kata beliau, wa yanbaghi istinabu amrayn wa in tataba'a an-nasu 'alayhima. Wajib ataupun sepatutnya bagi seorang muslim untuk menjauhi dua perkara pada saat melayat atau ta'ziyah, meskipun banyak diikuti oleh kebanyakan manusia. Artinya mayoritas orang, kaum muslimin, masyarakat, ya, itu tidak memperdulikan hal ini. Ya, yang pertama, al-istima' li ta'ziyah fi makanin khas, kadar awil maqbarah awil masjid, yaitu ya, berkumpul di tempat yang khusus yang telah ditentukan dalam rangka melayat atau ta'ziyah, baik di rumah, di kuburan atau di masjid. Ya, ini hendaknya dihindari, berkumpul di rumah duka, ya, atau di tempat yang telah disepakati untuk melayat, untuk ta'ziyah. Kenapa? Karena ini tidak ada tuntunannya. Yang kedua, ittikhadu ahli al-mayyit at-ta'ama li dhiyafati al-waridin lil 'aza, yaitu kerabat si mayit, ya, membuat makanan dalam rangka untuk diberikan kepada tamu-tamu yang datang dalam rangka melayat atau ta'ziyah. Ya, jadi ahli mayit, kerabat, ya, membuat makanan khusus, sibuk di dapur, bahkan sebagian menyembelih. Ya, ada yang kambing, ada yang ayam, sapi, menyesuaikan kemampuan. Ya, membuat makanan khusus, bahkan bukan hanya, ya, makanan, ya, makanan pokok, ya, nasi beserta dengan lauknya, lebih dari itu, ya, sak kue-kuenya yang biasanya gak ada ketika tamu datang ke rumahnya, giliran ketika ada yang meninggal kerabatnya, luar biasa lengkap sak jajan-jajanannya itu ada, ya. Nah, bahkan ya sampai-sampai bisa ditandai bahwa kue ini hanya keluar ketika ada yang meninggal. Ya, ciri khas. Ya. Oh, saya lama enggak makan ini. Nanti kalau makan, pengen makan ini, nanti kalau ada yang meninggal, tunggu aja. Sampai diciri itu, ya, ditandai makanan khas, ya, orang mati. Ya. Nah, sampai seperti itu. Ya, dan enak, ya kan? Rasanya kan istimewa, ya, rata-rata orang suka, tapi ternyata yang seperti ini tidak disyariatkan, gak ada tuntunannya di dalam syariat. Makanya ini dua hal yang harus dijauhkan, dihindari. Apa tadi yang pertama? Berkumpul, ya, di tempat yang khusus, ya, baik di rumah, ya, di kuburan atau di manapun yang telah ditetapkan dalam rangka untuk ta'ziyah. Yang kedua, membuat makanan khusus, ya, dalam rangka menyambut tamu-tamu yang datang melayat. Oleh karena itu dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kunna na'udu al-istima' ila ahli al-mayyiti wa sani'ati at-ta'am ba'da dafnihi min an-niyahah. Bahwa kami dahulu para sahabat menganggap berkumpulnya kaum muslimin di rumah duka untuk melayat, untuk ta'ziyah, atau membuatkan makanan khusus setelah menguburkan si mayit, minan niyahah, ini termasuk niyahah yang diharamkan di dalam Islam. Niyahah itu meratap. Ya, dan ini tradisi orang-orang jahiliyah. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah rahimahullah, ketika Jarir radhiyallahu taala anhu diutus menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian bertanya, "Hal yunahu ala mayyitikum?" Apakah ya orang-orang yang meninggal di antara kalian itu diniahahi, ya, diratapi? Qala la. Ya, kata beliau, tidak. Kemudian ditanya lagi, "Wa hal yastami'una 'inda ahli al-mayyit?" Kata Umar, "Apakah mereka itu kalau ada yang meninggal, mereka berkumpul di rumah duka, wa yaj'aluna ta'am, yang kemudian mereka akhirnya membuatkan makanan khusus?" Qala na'am. Kata Jarir, "Iya, memang demikian kebiasaan kami, ngumpul ya di rumah yang berduka dan membuat makanan khusus." Ya. Yang sedih-sedih, yang sibuk di dapur, ketawa ketiwi. Ya, ada yang motong cabai, bawang, ini itu, ya, nyembelih, ya. Macam-macam masakan, ya, dibuat. Qala dzalika nauh, ya. Dzalika nauh, maka itulah niyahah yang sesungguhnya. Meratap yang tidak dibolehkan, yang diharamkan dalam Islam. Ya, artinya ini memang sudah kesepakatan para sahabat. Makanya kata Jarir tadi disebutkan, kami dahulu para sahabat menganggap berkumpulnya kaum muslimin di rumah duka untuk melayat, untuk takziah dan membuat makanan khusus ya bagi tamu yang datang melayat, ini termasuk niyahah. Dan niyahah sekali lagi hukumnya haram dalam Islam, termasuk dosa besar. Bahkan di antara sebab diazabnya, disiksanya mayit dalam kuburnya karena diratapi oleh keluarganya. Diratapi oleh keluarganya. Ya, meskipun para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ya yang menunjukkan ancaman diazabnya mayit karena diratapi oleh kerabatnya dengan beberapa penafsiran. Yang pertama, penafsirannya adalah bahwa ketika si mayit dahulu berpesan dan berwasiat ya kepada kerabatnya, kalau saya meninggal tolong tangisi saya. Tolong buatkan pesta untuk saya. Berpesan dia. Tolong nanti kalau saya meninggal sewa 40 orang untuk nangis-nangisi saya. Nah ini. Kalau dia pesan. Maka dia ketika diratapi oleh kerabatnya, oleh orang lain yang dibayar khusus misalkan, maka dia disiksa dengan perbuatannya. Satu, ini tafsirnya. Yang kedua, maknanya bahwa apabila si mayit tersebut sebelum meninggal ketika masih hidup ya, dia mengabaikan tentang masalah ini. Ya. Enggak ngerti sama sekali. Dan menelantarkan keluarganya. Tidak diajari dengan adab-adab bagaimana ketika tertimpa musibah, tidak boleh meratap, tidak boleh niyahah. Ya, acuh. Ya, masa bodoh. Ini juga apabila kerabatnya meratap dalam kondisi karena kelalaian dari si mayit tersebut sebagai kepala rumah tangga, misalkan sebagai yang bertanggung jawab terhadap kerabatnya tadi, ini juga menjadi sebab dia disiksa dalam kuburnya. Na'udzubillah. Nah, ini beberapa penjelasan para ulama terkait dengan hubungan ya larangan niyahah meratap dengan si mayit dalam kuburnya, bahwa ini menjadi sebab ya si mayit diazab di dalam kuburnya. Oleh karena itu, yang seperti ini ditinggalkan, ya tidak boleh dilakukan. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', kata beliau, "Wa amma julus ya litaziyah." Adapun duduk-duduk ya di rumah duka dalam rangka melayat atau takziah, فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته. Bahwa Imam Syafi'i menyebutkan ya, demikian pula para ulama yang lainnya dari madhab Syafi'i, bahwa ini hukumnya makruh. Makruh Ya, perhatikan istilah makruh yang dibawakan para ulama dahulu. Artinya haram. Artinya haram. Ya. Meskipun menurut ulama fikih, ya ulama usul, makruh terbagi menjadi dua. Ada ya karahatu litahrim dan ada karahiyatu litanzih. Ada yang hukumnya makruh haram, dibenci maksudnya haram. Ada pula yang makruh artinya meninggalkannya afdal. Namun istilah makruh ya, di kalangan para ulama dahulu, ulama salaf, ya, Imam Ahmad, Malik, Hanafi, Syafi'i dan yang lainnya, yang mereka maksudkan dengan istilah makruh adalah haram. Ya. Artinya di sini Imam Syafi'i sendiri berpendapat tentang haramnya duduk-duduk di rumah duka ketika melayat atau ta'ziah. Wa qalu ya'ni bil julus laha ayastami' ahlul mayyit fi baitin fa yaqsuduhum man arada ta'ziah. Maksudnya kata mereka yaitu duduk-duduk berkumpul di rumah duka, ya, yang mereka maksudkan dalam rangka ta'ziah. Ya, bahkan kata para ulama Syafi'iyah mereka mengatakan bayan bagi ayan sarifu fi hawaijihim faman sadafahum azahum. Ya, namun sepatutnya bagi mereka ya pergi dari rumah duka ya untuk menunaikan pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga ketika mungkin ya suatu saat berpapasan bertemu dengan kerabat si mayit azahum, maka cukup dengan itu dia melayat dan mengucapkan bela sungkawa dengan keluarga duka tadi. Ya. Nah, wala faqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julusi laha, tidak ada perbedaan larangan untuk duduk-duduk di rumah duka ini, baik untuk laki-laki demikian pula para wanita, sama hukumnya. Ya, sehingga ini hendaknya diperhatikan. Ya. Mau kemana? Ya, izin, Pak. Ya, mau melayat. Kemana? Ke rumah tetangga, kebetulan barusan katanya ada yang meninggal. Ya. Lah kan melayat kan enggak mesti di rumahnya. Kalau sekarang lagi rame, jangan. Ya. Sehingga hendaknya diperhatikan. Setelah kita mengetahui tentang hukumnya, maka ya duduk-duduk di rumah duka ini hendaknya dihindari. Dihindari. Dan boleh dengan telepon, dengan SMS, dengan media apapun dibolehkan, dan dimanapun bertemu maka tidak mengapa untuk ta'ziah, melayat. Nah, karena intinya adalah menghibur dan meringankan bebannya. Oh, sudah jam 10 ya. Kita skors dulu. Insyaallah dilanjutkan setelah 10 menit ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin.